Selamat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk setia berada di atas sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Kita akan lanjut pembahasan kita sesuai dengan yang di persiana ini, manhaj al-sunnah jamaah bi asma'i wa sifati. Ini secara ringkas dibahas oleh Syekh di sini. Syekh Saleh Fauzan ini memiliki beberapa bahasa tentang kitab tauhid. Dan pembahasan beliau sangat tarkiz, sangat membicarakan tentang pembahasan-pembahasan yang kontemporer gitu. Di situ salah satu kelebihan kita yang beliau susun. Jadi menyinggung isu-isu kontemporer banyak. Nah, itu kelebihan dari buku beliau, dan beliau punya beberapa versi kitab ya. Insyaallah kalau sudah selesai ini kita akan masuk kitab yang ketiga insyaallah. Kemudian nanti kita akan masuk juga dalam kitab beliau yang mungkin agak lebih fokus kepada masalah pembahasan tauhid uluhiyah, itu nanti kita akan pakai mungkin mulakhas, yaitu tentang syarah kitab tauhid. Ya, kemudian nanti setelah itu kita akan lanjutkan nanti al-irsyad ila sahih al-i'tiqad. Itu pembahasan lebih rinci tentang akidah Ahlussunnah Jamaah, dan kitab ini kajian rutin sebenarnya di salah satu masjid di Depok dulu beberapa tahun yang lalu ya, sampai pembahasannya itu alamat sa'ah, itu pembahasannya sampai pada rincian tanda-tanda terjadi kiamat, namun adanya musibah COVID dan beberapa kendala kajian itu terhenti, tapi cukup sebagian besar dari pembahasan kita pun sudah kita bahas. Nah, ini insyaallah jika Allah memberikan kesehatan dan kesempatan serta umur yang panjang kepada kita, kita akan membahas berapa kitab beliau. Tadi karena bahasan beliau sangat keistimewaannya itu, kelebihannya itu lebih banyak menyinggung masalah pembahasan-pembahasan kontemporer. Kemudian sedikit versi antum setelah itu kitab Al-Wala Al-Baro. Yang terakhir pembahasan kalau dicetakkan antum itu Al-Wala Al-Baro. Di Anna juga ada pembahasan lebih tambahan lagi sebetulnya setelah itu. Ya, setelah Al-Wala Al-Baro itu ada penjelasan sobat-sobat penyimpang manusia tentang memahami kesyirikan. Tapi kita akan ikuti nanti pembahasan pada kita antum nanti setelah Anna jelaskan pada jumpa kita kali ini tentang penjelasan tauhid asma sifat dalam cetakan yang Anda miliki ini. Karena buku yang antum pegang itu, buku yang kita pakai untuk antum itu 1, 2, 3 yang di sisi sana ini, itu muqarrar, artinya kurikulum yang beliau ajarkan di dari salah satu perguruan tinggi gitu. Kalau salah Ma'an Al-Qadha atau Ma'an Ali. Jadi tetapi bahasanya tidak panjang lebar, maka Anda pakai kitab ini cocok bagi untuk pemula-pemula untuk mengenal secara garis-garis besar kerangka akidah Ahlussunnah Jamaah. Jadi antum lihat pembahasan kita tidak terlalu panjang terlebar berbagai pembahasan, tapi lebih tarkis, lebih menjurus dan lebih fokus itu saja. Baik, kita lanjutkan di pasal kedua di sini itu. Manhaj Ahlussunnah Jamaah dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Beliau menyebutkan manhaj Ahlussunnah Jamaah dari kalangan salafus saleh dan pengikut mereka, apa perbedaan antara salaf dengan Ahlussunnah? Ya. Kalau salaf definisinya itu adalah secara bahasa telah kita bahas sebelumnya itu orang terdahulu. Tapi as-salaf dalam artian syar'i adalah para sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Ini pandangan pendapat yang lebih kuat dari pendapat ulama. Ada yang mengatakan salaf itu sahabat saja. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, ma'ana ali ashabi. Ini pendapat ini mengatakan salaf itu adalah sahabat saja. Sebelum ulama ada pendapat demikian. Berdasarkan hadis yang masyhur, hadis akan terbaca balap umat ini 73 golongan, semua jenis neraka kecuali satu. Dan ditanya oleh sahabat, siapa yang satu golongan itu, bagaimana sifatnya, ma'ana alih washabi, jadi apa yang berada di sahabatku. Maka sebagian ulama mengatakan salaf itu sahabat. Ada mengatakan lagi salaf itu yaitu sahabat dan tabi'in. Sahabat dan tabi'in diambil dari surat ayat 100 dalam surat At-Taubah. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal-ladzina tabi'uuhum bi ihsanin. Nah, generasi pertama di kalangan umat ini adalah kaum muhajirin ansar, dan Allah mengikuti mereka dengan baik. Ya, orang ini benar-benar sukses mengikuti sahabat siapa? Muridnya sahabat siapa? Tabi'in gitu. Dan yang lebih pendapat yang lebih kuat itu adalah salaf itu adalah berdasarkan hadis yang bukan Bukhari Muslim, yaitu hadis khairun nasi qarni thumma alladziina yu'minuuna thumma alladziina yu'minuuna. Ini lebih banyak kenapa ini pegang oleh para ulama, bahwa sebaik manusia kata Rasulullah SAW, manusia yang terbaik adalah generasiku, yaitu generasi yang hidup bersama Rasulullah SAW, yang beriman dengan Rasulullah SAW, maksudnya bukan orang yang hidup bersama dengan beliau saja, tapi sehidup di zaman beliau dan beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam, itu sahabat. Summa alladziina yu'minuuna, kemudian generasi berikutnya adalah para tabi'in, yaitu muridnya para sahabat. Summa alladziina yu'minuuna, kemudian generasi berikutnya itu atba tabi'in. Rawi hadis ini menyebutkan, saya tidak tahu apakah Rasul mengulang setelah qarni itu summa alladziina summa alladziina itu 3 kali atau 2 kali. Maka di yang banyak riwayatnya 2 kali. Maka sahabat tabi'in dan atba tabi'in. Dan kalau kita mencoba melihat, dan itu sebaik-baik generasi yang dipuji dalam Rasulullah SAW dari segi, dan bukan dari segi urusan apa namanya dunia ya, pakaian ataupun kehidupan fasilitas, bukan fasilitas duniawi, tidak. Jadi itu dipuji itu maksudnya keimanan mereka, keilmuan mereka, pemaham mereka dan pengamalan mereka dalam menjalankan agama yang mulia ini, di situ pujian maksudnya. Ya, pujian itu khairun nasi di situ. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan, juga melihat dari kondisi terjadinya perpecahan di kalangan umat ini yang lebih, dan pemahamannya muncul lebih drastis dan lebih itu setelah selesai di masa-masa akhir zaman tabi'in, terutama munculnya itu paham daripada Jahmiyah dan paham-paham lainnya. Baik, walaupun sebetulnya paham Syiah dan Syiah Rafidhah dan Khawarij itu muncul di zaman sahabat, di zaman Ali radhiyallahu anhu. Khawarij itu muncul zaman Ali, dan Rafidhah juga munculnya zaman Ali. Baik. Namun kemunculan yang lebih dahsyat setelah itu, penyimpangan dalam asma sifat, kemudian berbagai hal-hal lainnya terjadi di agama ini, yaitu lebih jelasnya muncul di zaman para tabi'in. Baik, itu sedikit tentang, jadi salaf itu yang maksud itu. Kalau ahlus sunnah jamaah, ya itu sifatnya lebih umum. Baik sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat disebut ahlus sunnah wal jamaah. Atau nisbah kepada salaf tadi disebut salafi. Salafi itu ada ya nisbah. Maksudnya orang bermadzhab salaf, orang mengikuti manhaj salaf, orang mengikuti akidah salaf. Maka dia disebut salafi. Atau ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan sabda Rasulullah SAW pada hadis yang tadi juga kita sebutkan dalam riwayat lain, ketika ditanya firqatun najiyah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan terpecah belah umat 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, lalu ditanya apa golongan yang satu itu, al-jamaah, itu jamaah. Dan jamaah pun telah pernah kita jelaskan definisi jamaah, ya telah kita pernah jelaskan definisi jamaah di dalam Al-Quran atau Sunnah itu mempunyai dua makna. Jamaah dalam artian kepersatuan kaum muslimin semenjak masa Rasulullah sampai hari kiamat itu yang mengikuti pemahaman agama ini sesuai diajarkan Rasulullah kepada sahabat dan diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in, orang yang mengikuti mereka itu berkata najiyah tadi. Atau jamaah dalam dalil syar'i juga tentu adalah suatu pemerintahan kekuasaan kaum muslimin. Nah, ya, kemudian maka kata-kata salafi itu nisbah kepada orang yang benar mengikuti akidah salaf dan manhaj mereka dalam beragama. Kata-kata al-sunnah jamaah diambil dari sabda Rasulullah al-jamaah tadi. Al-sunnah al-jamaah ini sudah dikenal oleh di masa sahabat itu dengan penafsiran Ibnu Abbas terhadap firman Allah SWT surah Al-Imran, yawma tabayyatu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ibnu Abbas menafsirkan ini yaitu tabayyatu wujuh al-sunnah wa taswaddu wujuh al-bid'ah. Jadi bercahayanya cahaya muka orang-orang ahlus sunnah di akhir gelap dan hitam gelapnya muka ahlul bid'ah. Jadi istilah ahlus sunnah itu berlahir bukan setelah paham Asy'ariyah, Sudah dikenal oleh para ulama sebelum lahirnya Imam Abu Hasan Asy'ari sudah ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kenapa? Karena ada kelompok yang klaim yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanyalah Asy'ariyah atau Maturidiyah saja. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ada sebelum lahirnya Abu Hasan Asy'ari. Ya, makanya banyak kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum Abu Hasan Asy'ari itu banyak sekali. Ya, mulai dari kitab As-Sunnah saja sudah berapa di kalangan para ulama. As-Sunnah punya Imam Ahmad sendiri, As-Sunnah al-Falal punya Imam Ahmad, As-Sunnah al-Nabi Asim, As-Sunnah Karam anak dari Imam Ahmad sendiri, Abdul bin Ahmad, yang Sahih Sunnah, ya Syarah Sunnah Berbahari, Sahih Sunnah di Imam At-Tabari, kemudian Syarah Sunnah itu Ahlus Sunnah al-Jamaah, Karam al-Ghari, kitab Tauhid Karam Muhuzaimah, kitab Tauhid Karam Umandah. Jadi makanya kalau mereka ingin mengecek paham Salafi ini sesuai enggak dengan pemahaman para ulama salaf? Ya sesuai, silakan dibaca kitab-kitab akidah telah ditulis para ulama. Ya, mulai dari kitab tadi kita Al-Ibana Karam Mubato dan kitab-kitab lain ditulis para ulama dan juga ulama berikutnya baik setelah Abi Hasan Asy'ari gitu. Baik. Kemudian yaitu pandangan mereka adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semuanya terdapat dalam Quran dan Sunnah dan yang bagi manhajuhum ada qawaidah. Jadi ada kaidah manhajnya secara ringkas di sini. Jadi kalau lebih gampangnya sebetulnya diringkas kaidah menjadi dua. Tapi di sini beliau menyebutkan beberapa hal ini. Atau tiga. Yang pertama adalah mengimani sifat-sifat Allah serta nama-nama Allah serta makna-maknanya sesuai dengan lafaz dan maknanya dalam Quran dan Sunnah tanpa perlu ditakwil dan ditahrif dan tidak pula ditakwid. Yang kedua adalah tidak menyerupakan sifat Allah yang terdapat dalam Quran dengan sifat makhluk walaupun sama namanya. Yang ketiga, memutus upaya untuk ingin mengerti kaifiyah, memutus keinginan membahas tentang kaifiyah. Kaifiyah itu maksudnya yaitu ingin mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah. Itu tidak boleh, tidak mungkin kita mengetahui hal itu. Kenapa? Karena hakikat sifat Allah itu tidak ada tahu kecuali hanya Allah, Allah sendiri. Itu yang tanda-tanda kalau mereka mengatakan Ahlus Sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka sudah tidak paham itu manhaj Ahlus Jamaah. Karena yang faedah kedua tadi apa? Dalam mengimani semua nama dan sifat-sifat Allah itu tidak boleh diserupakan dengan sifat. Yang ketiga, apa tadi? Tidak membicarakan, tidak mempertanyakan bagaimana hakikat bentuk. Nah, Ahlul Kalam ini di sini dia jantungnya ini, dua yang terakhir ini mereka. Sehingga yang pertama pun terlanggar nantinya. Pertama, mereka memahami dari ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat itu sifat Allah seperti makhluk. Mereka memahami demikian. Lalu mereka punya cara. Ima mereka takwil, mereka beri makna yang lain, ya. Atau mereka takwil. Mereka takwil begini, Allah yang tahu maknanya. Seakan-akan ayat-ayat tentang asma sifat itu tidak diketahui maknanya. Nah, kalau Al-Sunnah mengetahui maknanya, yang tidak diketahui adalah kaifiyahnya. Tidak diketahui tentang bentuk hakikatnya kita tidak tahu. Sama dengan kita sekarang beriman enggak dengan adanya madu di surga dan adanya sungai bermacam-macam keindahan dalam surga. Namanya yang sama, tapi hakikatnya kita belum tahu bentuknya. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan laisa fid dunya mimma fil jannah illa asma. Tidak ada di dunia ini tentang nikmat-nikmat yang ada di surga kecuali hanya sebatas sama nama penyebutan saja. Kalau dia bertanya umpamanya, bagaimana kita bisa mengimani sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya? Ada gitu dalam ada orang bertanya gitu. Banyak sekali hakikat di dunia ini yang kita tidak tahu, kita percaya tentang adanya. Tetapi banyak sekarang hakikat daripada ruh. Ada yang tahu enggak? Tapi percaya ada enggak? Itu. Banyak sekali makhluk-makhluk kita tidak tahu hakikat. Apalagi hal-hal yang juga bicara tentang azab kubur selamanya. Kita tidak tahu, tapi kita ya yakin. Karena Allah yang memberitahu kita dan Rasulullah SAW memberitahu kita. Nah itu. Makanya tidak ada masalah sebenarnya. Itu tuh kaidah inti, tuh kaidah dasar berat banget oleh ahli sunnah di dalam mengimani sifat Allah, mengimani dan meyakini semua sifat-sifat Allah terdapat dalam Quran dan Sunnah yang sahih. Kedua, tidak menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Yang ketiga, tidak mempertanyakan hakikat atau membicarakan bagaimana hakikat sifat Allah. Nah, orang ahli kalam itu memikirkan hakikat. Kalau Allah disuruh, disebutkan turun ke bumi di persediaan malam. Nah, bagaimana? Malam itu kan berbeda setempat. Itu dia sudah memikirkan apa? Kefiah. Kan itu. Kalau Allah dikatakan disuruh ke atas aras, apakah aras itu lebih besar dari Allah atau lebih kecil? Itu kan sudah memikirkan apa? Kefiah. Nah, di situ mereka yang salahnya di situ. Akhirnya mereka tidak, ketika logika mereka tidak masuk, mereka takwil. Tapi takwil mereka pun tetap sebenarnya kalau mereka tetap mengatakan pertanyaan yang sama, tetap kena sebetulnya. Ketika mereka mentakwil umpamanya kata-kata istawa dan istawla. Istilah. Lah, makhluk juga istifat istilah. Gimana? Kalau istilahnya makhluk ini, kalau dia katakan tidak demikian istilahnya makhluk, istilahnya Allah tidak seperti istilah makhluk, ya kenapa tidak istiwa saja dikatakan bahwa istilah Allah tidak seperti istilah makhluk? Nah, itu diantara nanti akan ditafsir contoh-contohnya. Ini kaidah dasar dalam mengimani. Jadi kalau mereka menuduh bahwa orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi, Salafi, dan segala macam menyerupakan orang makhluk, itu kebohongan dan dusta besar. Ya, sebagai seorang beriman meyakini Al-Quran Sunnah tidak akan pernah terlahir terbetik menyerupakan Allah seperti makhluk. Ya, kan? Bagaimana Allah dikatakan seperti makhluk? Makhluknya banyak kekurangan dan kelemahan. Baik. Di sini disebutkan an-nisbah itu asma Allah wa sifati, bahwa mereka meyakinkan, menetapkan nama dan sifat-sifat Allah seperti yang terdapat dalam Al-Quran Sunnah. Al-Zahiriha, sebagai dengan zahirnya. Nah, ini kata-kata zahir masalah bagi orang-orang ahli kalam. Kan zahirnya seperti makhluk. Itu kata mereka. Kalau kita katakan Allah itu punya tangan, Allah tetap melihat, Allah itu mendengar, kalau Allah itu istiwa, Allah itu memiliki wajah, segala macam, itu zahirnya seperti makhluk. Itu kata mereka. Mereka sudah keliru mengatakan zahirnya seperti makhluk. Karena nas itu zahirnya sifat yang sesuai dengan Allah. Kan disebutkan ketika orang menyebut tangan gajah, telinga gajah. Apakah zahirnya seperti telinga manusia? Kalau kamu mau menyatakan zahir seperti makhluk, makhluk yang mana kamu katakan zahirnya di situ? Mau dengan makhluk mana zahirnya kamu tetapkan di sini? Kalau dikatakan, kita katakan Allah itu istiwa, zahirnya seperti makhluk. Makhluk yang mana kamu contohkan seperti manusia? Yang istiwa itu bukan manusia saja, makhluk lain juga. Nah, mau makhluk mana kamu mau pakai untuk mencontohkan Allah dengan makhluk? Makhluk mana? Kan gitu jadi. Kan disebutkan sifat Allah, bukan sifat. Ya sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak dikatakan seperti sifat. Maka zahirnya yang keliru juga mereka menentukan. Zahirnya sifat Allah itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Tidak zahirnya yang ada pada makhluk. Di situ masalah bagi mereka. Setiap terdengar sifat-sifat Allah, itu zahir langsung terbetik di otak mereka seperti zahir yang ada pada makhluk. Pada zahir sifat Allah itu tidak seperti yang ada makhluk, karena zahirnya sesuai dengan kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ulama kita menyebutkan al-qaulu fi sifat dan qaulu fi zat. Mengimani sifat-sifat Allah seperti mempercayai keimanan kepada zat Allah. Allah punya zat kan? Bagaimana kaifiatnya? Tahu enggak hakikat zat Allah? Nggak tahu, jadi begini pula kita meyakini Allah punya sifat dan tidak ada tahu tentang hakikat bentuk sifat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nggak sulit sebetulnya pemahaman ini. Nggak bertele-tele. Kalau coba pemahaman Al-Kalam itu bingung mereka. Dikatakan begini, pertanyaan begini dan begini. Karena awalnya mereka sudah salah memahami yang zahir itu. Karena mereka meletakkan zahir sifat-sifat Allah, zahirnya ada pada makhluk. Nggak ada. Kan orang banyak bertanya, gimana Ustaz kalau kita ajarkan juga tauhid asma sifat ini kepada orang awam, apa mereka bisa memahami? Sekarang saya tanya kepada bapak ibu, sulit nggak memahaminya? Hah? Mudah kan? Kalau dipakai dengan hajat sholat jamaah, kan gampang memahaminya. Gimana kamu mengimani sifat Allah? Ya berarti mengimani zat Allah. Allah punya zat ya, tidak serupa dengan zat makhluk. Ya, Allah punya sifat, tidak seperti sifat makhluk. istiwanya Allah sesuai dengan kebesaran zat Allah SWT. Selesai. Ya? Karena bukan berarti sama penyebutan harus sama hakikat. Sesama makhluk aja banyak sekali sifat yang sama namanya, tidak sama. Hakikat yang sama enggak? Coba-coba, saya kapal terbang, saya bintik, saya nyamuk, saya ayam, masing-masing namanya saya. Tapi tak kalah disebut saya kapal terbang, enggak pernah orang terbayang ketika itu sayapnya. Kalau disebut sifat Allah, kok bisa terbayang sifat makhluk? Yang salah sekali gimana ditafsirkan? Yang dimaksud sifat Allah bukan sifat makhluk. Ketika dia katakan kalau kamu menetapkan Allah itu istiwa atas aras, berarti kamu menyebutkan Allah dan makhluk. Kamu menyebutkan Allah dan makhluk, bukan kami. Kami mengatakan Allah itu istiwa sesuai dengan kebesaran Allah, tidak istiwa seperti makhluk. Kamu yang menyebutkan Allah, lalu kamu mentakwil. Kamu apa alasan kamu mentakwil? Kalau kita tanya kenapa kamu takwil? Karena dia paham dari nas-nas itu sifat yang ada pada makhluk itu yang menyebutkan mereka mentakwil. Kalau enggak karena tidak terbentik dalam benak mereka atau pikiran mereka sifat seperti makhluk, lalu kenapa mereka mentakwil? Kan alasan mereka mentakwil karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham kan? Mudah sebetulnya memahami, tidak ada masalah, tidak berat. Ya, kadang berat. Kalau seandainya berat ini pasti di masa sahabat juga banyak. Tidak semua sahabat yang cerdas. Banyak orang-orang Badawi juga masuk Islam saat itu. Tidak pernah mempertanyakan ayat asma sifat ini. Sepanjang masa juga berbeda-beda pemahaman para tabi'in orang itu masa itu dan para ulama juga tidak pernah mempermasalahkan masalah apa. Nama dan sifat-sifat Allah. Kapan dipermasalahkan? Setelah masuknya ilmu kalam ke dalam ilmu Islam. Terutama terjadi fitnah yang besar-besar di masa Imam Ahmad. Ketika ilmu mantik dan ilmu filsafat dimasukkan ke dalam ilmu agama. Memang ilmu-ilmu filsafat itu ada, filsafat ilmu biologi dan semacamnya itu ada. Tetapi tak kalah dibawa ke dalam ilmu penafsiran akidah, di sini membawa penyesatan, kekeliruan dalam lainnya marah sifat Allah tadi. Sebenarnya tidak ada yang berat memahami, gampang kok. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk semua taraf pemikiran manusia, keimanannya enggak sulit. Enggak dikatakan yang bisa memahami apa orang yang cerdas-cerdas saja, enggak. Bila dijelaskan dengan sesuai dengan pandangan asal jamaah, enggak ada yang berat memahami agama ini, termasuk tauhid asma sifat ini. Karena sebagian orang berat mau menyampaikan, tapi takut salah nyampai, salah menjelaskan, nanti malah salah pemahaman kan gitu ya. Padahal kan pemahamannya pendek aja sebetulnya, mudah saja memahami itu, selama tidak dibayang-bayangi oleh manhaj alul kalam. Selama tidak dibayang-main oleh ilmu filsafat, tidak ada masalah situ. Cuma tak kalah dia dibayang-main oleh pertanyaan-pertanyaan yang datang dari ahli kalam dan filsafat itu yang membuat mereka menjadi ragu, membuat mereka jadi bimbang, menyebabkan mereka jadi was-was. Baik. Jadi mereka memahami sifat-sifat Allah itu sesuai dengan zahirnya, itu zahirnya apa? Sesuai dengan kesempurnaan Allah, bukan zahir yang ada pada makhluk. Ya. Kan mereka sudah mengatakan itu orang tekstual gitu. Mereka kadang-kadang menjelaskan dengan bahasa tekstual. Ya. Apa yang ada maksudnya tekstual? Gitu. Ulama kita itu teks itu adalah mengandung makna, makna itu dipahami. Lalu nanti dijabarkan penafsiran, itu kontekstualnya. Tapi tidak boleh lari kontekstual dari tekstual. Kan gitu. Sekarang mereka menuduh-nuduh, ini sudah lama sebetulnya tuduhan ini kepada ulama salaf, mereka sebutlah hasyawiyah. Hasyawiyah itu orang-orang yang tidak cerdas, orang yang rendah pemikirannya. Logikanya enggak jalan, itu secara mereka menyebutkan itu. Atau mereka sebut dulu musyabihat sudah lama mereka tuduh kepada Al-Sunnah seperti itu. Tapi Al-Sunnah tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluk sama sekali. Cuma mereka menetapkan nama sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran, kemuliaan dan kebesaran Allah. Tidak seperti makhluk, selesai sebetulnya. Karena ayat yang menyebutkan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Allah Maha Mendengar dan Melihat. Berarti makna ayat ini apa? Allah melihat mereka tidak seperti pendengaran makhluk, tidak seperti pendengaran penglihatan Allah. Itu sebetulnya. Janganlah diambil sepotong ayat, lesa kami semisye, itu diam, tidak seperti pun yang mirip dengan. Ketika Allah mengatakan tidak ada sama yang serupa, tidak ada yang mirip dengan Allah, berarti Allah itu punya sifat. Kalau dia tidak punya sifat, itu disebut lesa lalu sifat, tidak jauh-jauh banget. Ketika orang mengatakan, baju saya tidak seperti baju kamu, dia punya baju enggak? Kalau dia enggak punya baju, enggak mungkin dia katakan baju saya tidak seperti baju kamu, karena dia punya baju. Jadi kata-kata penafian tidak serupa itu menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat, cuma tidak seperti sifat selesai. Gampang aja memahami sebenarnya, enggak sulit-sulit amat. Kalau ada orang bertanya, Allah turun ke langit, bagaimana Allah turun? Dan bagaimana zatnya Allah kalau kamu tahu? Karena tidak akan mungkin tahu bagaimana kaifiyah sifatnya kecuali mengetahui tentang zatnya. Kita kan nggak tahu tentang zat Allah. Memang ada yang tahu hakikat zat Allah. Ya, banyak sekali hakikat makhluk kita nggak tahu. Contohnya tidur roh. Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya oleh orang Yahudi, ya, diberi jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selalu nak tanya roh, boleh roh umi ambil roh. Mereka bertanya kepadaku tentang roh. Roh itu adalah urusan Tuhan, tidak tahu apa hakikatnya. Baik. Yang kedua adalah yunkuna anha musyabah sifatul makhlukina. Yang kedua tadi, menafikan keserupaan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak ada mirip dengan Allah sebenarnya, tidak juga makhluk ada yang mirip. Nah, di antara orang ada merupakan makhluk dengan Allah, apa contohnya? Dikatakanlah makhluk itu bisa mendengar seruan-seruan baik orang yang murid-muridnya, ya, setelah dia mati dianggap dia dapat mendengar permohonan orang-orang yang ziarah di kuburnya. Itu kan menyerupakan makhluk dengan Allah. Jadi ada dua, ada orang yang menyerupakan makhluk dengan Allah seperti paham agama Nasrani, atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik, jadi menafikan dari sifat-sifat Allah itu menyerupai sifat makhluk. Cuman Allah sebutkan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun serupa atau mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di akhir ayat itu Allah mengatakan, kenapa dinafikan dulu? Supaya tidak tergambar sifat-sifat Allah yang dikatakan mendengar melihat itu seperti sifat makhluk. Maka Allah katakan, tidak ada satu pun seperti Allah serupa dengan Allah. Tapi Allah Maha mendengar lagi. Maka kaidahnya begitu. Allah Maha melihat tidak seperti kelihatan. Allah mendengar tidak seperti. Dan semuanya dikatakan begitu. Allah turun ke langit bumi tidak seperti turunnya makhluk. Selesai. Kenapa kamu harus mempertanyakan hakikatnya? Allah istiwa di atas arsy tidak tahu tentang bagaimana hakikat Allah itu atas kalian hanya Allah sendiri. Jangankan antara penglihatan pendengaran makhluk, Allah dengan makhluk. Makhluk aja enggak sama penglihatannya. Yang sering kita contohkan, kekuatan penglihatan elang sangat berbeda dengan kekuatan penglihatan manusia. Elang jauh di atas udara, dia menangkap ikan di lautan, betapa cepat sekali dia. Kecepatan lari juga berbeda, kekuatan juga berbeda. Gajah punya kudrat, manusia punya. Mana lebih kuat? Sama gak kudratnya gajah dan manusia? Gak sama. Sama nama, bukan berarti sama hakikat. Tadi yang kita sebutkan. Jadi yang jadi masalah oleh mereka itu kadang-kadang karena namanya sama, lalu menurut mereka mesti sama hakikatnya. Padahal tidak. Banyak sekali di dalam kenyataan ini sama nama, tidak sama hakikat. Kok jadi ya, istri si A namanya Zainab, istri si B namanya Zainab, istri si Z namanya Zainab. Apakah dia bisa serupa ini? Ya, yang Zainab ini agak lebih tinggi, yang Zainab ini agak lebih rendah. Yang Zainab ini lebih kekuning-kuning kulitnya. Berbeda, yang ini cerewet, yang ini enggak cerewet, enggak bisa disamakan, walaupun sama nama. Ya, maka penglihatan kita dan penglihatan kucing enggak sama, sama-sama melihat, kucing melihat, kita melihat. Nah, sesama makhluk aja enggak sama kaifiyahnya. Bagaimana akan bisa disamakan antara Allah dengan makhluk? Baik. Kemudian yang ketiga adalah La tajawazuna ma ora fil kitab wa sunnah fi isbat asma'illah wa sifatih. Fa ma asbata Allah wa rasuluhu min dalil asbathuhu wa ma nafala Allah wa rasuluhu nafahu wa ma sakarahu wa rasuluhu sakatu anhu. Nah, ini ada tiga. Yang ditetapkan Allah dalam Quran atau Rasulullah dalam sunnah yang sahih kita tetapkan. Yang tidak ditetapkan oleh Allah dan juga tidak ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, tidak ditetapkan dalam Quran, tidak ada dalam sunnah yang sahih, juga tidak kita sebutkan Allah punya sifat itu. Ya, dinafikan Allah kita nafikan, Allah tetapkan kita tetapkan. Yang tidak ada penetapan dan tidak ada penafian, maka kita juga tidak bisa mengatakan menetapkan atau menafikan. Sebagai contoh namanya, Allah Maha mendengar. Kalau ada orang bertanya, apakah Allah mendengar dengan telinga? Nah, kan telinga nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam sunnah sahih. Allah punya telinga, nggak ada. Allah mengatakan dia mendengar. Maka kita tidak mengatakan Allah tidak punya. Allah punya, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita menafikan, harus punya argumentasi. Mana dalil yang kamu nafikan? Well, dalil yang kamu nafikan itu adalah hakikatnya ada. Kan gak tahu kamu itu hal yang lain. Karena kita bicara hal yang lain, kita hanya bicara sesuai dengan ada dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih. Itu aja. Tidak bisa kita katakan ada, ataupun tidak bisa kita katakan tidak, kalau tidak ada penetapannya. Nah, itu contohnya. Maka Al-Sunnah tidak merubah-rubah istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah itu. Kalau orang ahli kalam, mereka sengaja merubah-rubah istilah itu agar bisa memasukkan syubhatnya. Maka mereka menamakan sifat-sifat zatiyah itu ab'ad. Allah terbagi-bagi. Sifat-sifat bagian tubuh, a'dha kata mereka. Allah laisa lahu a'dha. Allah tidak punya anggota badan. Lah, memang tidak ada yang cuma Allah punya anggota badan. Al-Quran juga tidak menafikan, tidak menetapkan. Tapi mereka a'dha ini kenapa mereka gunakan? Untuk supaya orang awam bisa terpengaruh dengan. Kalau kita tanya mana dalil Allah menafikan a'dha dalam Quran? Enggak ada. Maka berbicara dalam masalah nama sifat Allah, kuncinya harus ada dalil yang menetapkan, kita tetapkan. Kalau tidak, kalau dinafikan, kita nafikan. Kalau tidak ada ditetapkan dan tidak dinafikan, kita juga tidak ngomong apa-apa. Tidak kita tetapkan, juga tidak kita nafikan. Gitu. Nah, kira-kira selama enggak akidah seperti itu? Hah? Kan mudah memahaminya. Ya kalau enggak diterangkan Allah, kenapa kamu bahas-bahas? Hah? Kenapa kamu ingin bahas? Kenapa? Kalau secara penting pasti diturunkan Allah. Allah selesai sebenarnya. Karena Allah itu alim, Maha tahu mana yang baik bagi hamba-Nya nanti. Dan Rasulullah juga menyampaikan semua apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW. Tidak satu pun yang disembunyikan. Kalau penting pasti diwahyukan Allah. Dan tidak Allah itu tidak lupa pada apa ini. Kalau dia lupa ini barang belum ditambah sendiri lagi tangga. Jadi itulah manhaj al-sunnah. Itulah sikap yang modern dalam agama. Kalau ada orang ngaku-ngaku modern dalam beragama, tapi dia nama-nama, itu tak modern. Ya, itu sikap yang modern. Kita bicara sesuai dengan dalil saja. Ya, itu kalau dalam urusan hal-hal yang lain. Kalau dalam urusan-urusan yang sifatnya muamalah, yaitu digunakan karena asal dalam muamalah itu ibahah. Selama tidak ada dalil yang melarang, itu kalau urusan muamalah. Selama tidak ada dalil melarang, maka boleh. Halal. Itu kalau urusan muamalah. Kalau hal gaib, enggak bisa. Gaib termasuk memang sifat Allah bicara tentang perkara hari akhirat. Makanya kalau bicara tentang hari akhirat kita harus punya lihat dalil. Jangan cerita umumnya bahwa timbangan nanti di akhirat itu akan begini-begini dibuat sifat-sifatnya seperti timbangan yang emas cuma ini dikias-kiaskan dengan timbangan yang lain. Nah, kita nggak bisa. Kalau kita nyebutkan sifat-sifat timbangan itu begini saja. Apakah timbangan seperti timbangan yang diinjak? Apa timbangannya yang seperti yang itu? Kan banyak timbangan. Gak bisa kita pastikan betul apa timbangnya Ustaz. Gak ada penjelasan. Yang penting timbangan itu punya dua mata. Gimana bentuknya Allah Alam. Itu perkara yang akhirat. perkara yang gaib. Baik. Kemudian ya taqidun an-nusus al-asma' sifat min al-muhkam. Kemudian antaranya pandangan Ahlussunnah Jamaah adalah ayat-ayat tentang asma' sifat itu adalah ayat muhkam. Kalau orang Al-Kalam mengatakan mutasyabihat. Kenapa mutasyabihat bagi mereka? Karena mereka ragu dalam memahaminya. Kalau Ahlussunnah enggak. Ya, enggak mutasyabihat, ayat jelas itu. Kenapa tidak akan mungkin ayat-ayat berkenaan dengan tauhid datang dalam bentuk mutasyabihat? Karena mutasyabihat itu membuat orang ragu. Jadi ayat-ayat tentang asma sifat itu bukan ayat mutasyabihat, tapi ayat yang muhkamah. Maka enggak ada salah mengatakan Allah wa'ala bin muradiha. Seperti dikatakan huruf-huruf mukhtara di awal surah namanya alif lam mim. Itu kan ditafsirkan oleh para ulama mengatakan Allah wa'ala bin muradiha. Tidak tahu apa maksud makna. Kan ada makna itu huruf mukhtara. Tapi hikmahnya ada di misalkan lalu tafsir. Hikmahnya itu ada mengatakan ijahnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu diidir huruf-huruf. Itu di antara hikmahnya. Tapi maknanya enggak ada penafsiran tentang maknanya. Jadi ayat asma sifat itu bukan seperti huruf-huruf yang dipotong-potong di awal surah, bukan seperti itu. Ada salah memahami, menafsirkannya. Alladhi yufham ma'nahu wa yufassar, yaitu bisa dipahami maknanya dan ditafsirkan. Walaysa minal mutasyabih, bukan bagian dari ayat mutasyabihat. Fala yufhamuna ma'nahu, mereka tidak pernah mentakwidkan maknanya. Apa maksud mentakwidkan maknanya? Mereka mentakwidkan makna kalau ahlul kalam itu begini. Zahir ghairu murad wallahu a'lam bima'nahu. Itu kata mereka. Yang penting maknanya yang zahir tidak dimaksud itu. Tapi apa maknanya? Allahu a'lam katanya. Tidak tahu maknanya. Kalau orang ahlus sunnah tadi jadi nafikan makna atau kaifiyah? Kaifiyah. Allahu a'lam bi kaifiyah. Bukan makna. As-sami' ada maknanya. Allah Maha Al-Basir ada maknanya Allah Maha. Lalu bisa ditafsirkan Allah melihat segala sesuatu, tidak satu pun yang tersembunyi Allah. Allah mendengar segala sesuatu. Bisa ditafsirkan, bisa dijelaskan. Gitu. Tapi kalau tafwid itu enggak tahu apa maksudnya. Kalau begitu berarti banyak sekali ayat Al-Qur'an yang tidak tahu maksudnya. Lalu buat apa Allah menurunkan kalau tidak tahu maksudnya? Padahal nama-nama Allah itu digandeng-gandeng dengan nama lain. Kadang-kadang dikaitkan dengan ayat-ayat hukum. Makanya ketika ada seseorang qari membaca ayat ini keliru. Ya. Wasariqatu faqtu aydiyahum jazaan bima kasabat nakala min Allah. Wallahu ghafurur rahim katanya. Pencuri laki-laki dan perempuan itu dipotong kedua tangannya sebagai balasan terhadap perbuatannya. Ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Al-Qur'an didengar oleh orang Arabi yang fasih dalam mengerti dengan rangkaian kefusahan bahasa Arab. Ini enggak firman Allah begini. Yang kamu baca itu enggak firman Allah katanya. Lalu diulang bacaannya oleh orang tadi. Wahuwal Azizul Hakim. Allah itu Maha perkasa lagi bijak. Nah, itu baru firman Allah. Kenapa? Karena tadi disebutkan awalnya dipotong tangannya. Kalau seandainya Allah pengampun tentu tidak. Subhanallah. Begitu kecerdasan. Begitu berarti makna-makna dari sifat dan nama-nama Allah itu mempengaruhi banyak juga pemahaman dalam bentuk hukum. Gitu. Jadi begitu dalam pemahamannya. Tidak sembarangan Allah menutup ayat dengan nama-namanya itu. Ada makna dan tujuannya, maksudnya yang ditafsirkan di situ. Baik. Kama yusabu dhalika ilaihim man kadzaba alaihim. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa madhab salaf itu adalah takwid kata mereka. Salaf bukan takwid. Salaf takwidnya bukan dalam makna, tapi dalam kaifiyah. Allahu a'lam dengan kaifiyah dan hakikat sebab bentuk Allah. Ya, qala wa a'lam kita katakan. Kalau kaifiyah, tapi maknanya tak dipahami. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Qadir artinya Maha berkuasa. Jelas maknanya. Gitu. Baik. Aulam ya'rif manhajahum min ba'dil mu'allifina wal kutab mu'asirin, atau orang-orang yang tidak mengetahui manhaj mereka daripada sebagian orang-orang menulis kitab dan penulis di masa sekarang, kata beliau. Anda mengatakan bahwa madhab Ahlussunnah itu takwid. Kalau kita lihat penjelasan para ulama dalam tafsir Al-Qur'an, dalam kitab-kitab hadis, dijelaskan maksud dan makna dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu. Tidak ada takwid. Yang ditakwid kaifiyahnya. Baru pasal kedua kita bahas. Baik, insyaAllah kita lanjutkan jumpa yang kedua terlipat. Pasal berikutnya juga agak panjang, nanti mungkin kita akan coba bahas bagian. Demikian dulu, karena waktu isya akan masuk. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Lanjutkan materi kita sedikit, baru setelah itu kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Yaitu bantahan terhadap orang-orang yang mentakwil dan mengingkari sifat dan nama-nama Allah. Orang-orang yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah ini ada berbagai tiga kelompok. Ini ahli kalam itu terbagi dalam, ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya landasan yang benar-benar bisa jadikan sebagai pegangan untuk memahami nama dan sifat Allah tersebut. Ketika mereka mengembalikan semua pemahaman kepada akal, karena mereka menyebutkan ahlul kalam itu sepakat, mereka mengatakan bahwa semua ajaran agama ini, terutama yang berkaitan dengan sifat dan nama-nama Allah, kata mereka harus ditimbang dengan akal, dan bila tidak sesuai maka harus ditakwil sesuai dengan akal. Tapi akal siapa yang menjadi timbangan di sini? Kan gitu. Maka kalau seandainya akal menjadi timbangan, tentulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa ma kunna mu'allimina hatta nab'atha rasula. Ini dinukil, disebutkan hujjah ini, ayat ini oleh salah seorang ulama Ahlussunnah jemaah Ibnu Adi dalam kitabnya Nahi Kitab Ahlussunnah dari kalam ulama Syafi'iyah. Dia menyebutkan kalau seandainya akal itu hujjah dalam agama, tentu Allah tidak mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab ya seorang pun dari umat manusia ini atau seorang pun sampai kami mengirim mengutus seorang rasul. Tentu Allah akan katakan kami tidak akan mengazab seorang pun ya dari makhluk kecuali setelah mereka punya akal. Kalau seandainya akal menjadi apa? Hujjah. Makanya Allah tidak serahkan akal atau hujjah itu kepada akal, karena akal ini berbeda-beda taraf kecerdasan orang, sebagaimana panca indera yang lain. Mata orang untuk memahami sesuatu, untuk melihat sesuatu juga berbeda-beda. Ada yang 10 meter masih jelas, ada yang 5 meter sudah tidak jelas bagi dia. Demikian pula akal, akal itu pun yang berbeda-beda. Apalagi kalau akalnya akal tidak beriman, gimana bisa dijadikan sebagai pedoman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Ini itu. Orang tidak percaya dengan yang gaib, gimana dia bisa dijadikan akalnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Nah, jadi di sini semua ahli kalam itu sepakat sebetulnya bahwa dasar mereka itu yang utama bagi mereka akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, bagi mereka itu ditakwil saja. Harus sesuaikan dengan akal. Maka menunjukkan kebatilan mereka ketika berpegang pada akal, buktinya mereka sendiri tidak sepakat. Padahal mereka mengatakan bahwa dalil akal itu dalil qat'i, dalil yang pasti kata mereka, dalil dalil akal kata mereka. Kalau dalil agama mereka bagi itu, jadi zonniyah tsubut wa zonniyah dilalah. Ya. Mereka mengatakan itu, qat'iyah tsubut, zonniyah dilalah. Jadi mereka membagi. Kalau Al-Qur'an dan hadis mutawatir itu mereka sebut apa? Qat'iyah tersebut dhanniyah atau dilalah. Ketetapan kesahihannya pasti qat'iyah. Qat'i namanya sudah mereka pasti. Tapi tentang pendalilannya, dhanniyah atau dilalah kata mereka. Pendalilannya itu masih diperkirakan itu harus gitu. Nah, yang qat'i itu apa? Dalil akal kata mereka. Akal itu yang qat'i. Kalau hadis ahad itu mereka tidak pegang dalam akidah. Semua ahli kalam sepakat tidak menjadikan hadis ahad itu sebagai pegang dalam akidah. Yang anehnya mereka tidak mau berhujjah dengan hadis ahad, tapi kadang-kadang syair yang ada mereka hujahkan kadang-kadang kalau sesuai dengan akal mereka. Nah ini anehnya mereka. Maka mereka mengatakan kalau hadis ahad, hadis ahad itu maksudnya apa? Hadis yang tidak mutawatir. Itu hadisnya sahih, ini masyhur, aziz atau hadis apa gharib istilahnya muhadits muhadis itu. Nah, itu mereka tidak pegang dalam akidah. Sebagian lagi kalau ini yang ahli kalam aja kita pergi. Senang banyak lagi pandangan-pandangan tentang hal ini dan tambah ujaran sunnah ini. Maka mereka menyebutkan dhaniyah tsubut wa dhaniyah tidaklah. Ketetapannya masih diragukan dan juga pendalilannya untuk menentukan suatu masalah masih diragukan. Maka mereka terpakai hadis ahad dalam bab akidah. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa akal itu bukan qat'i di mana. Kalau seandainya dalil qat'i akal tentu tidak akan berbeda orang-orang yang punya akal dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Buktinya orang Jahmiyah, ini salah satu kelompok. Jahmiyah ini adalah generasi pertama dari ahli kalam. Baru setelah itu Mu'tazilah, baru setelah itu Qullabiyah, setelah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Gitu. Jahmiyah ini muncul di akhir masa-masa tabi'in ini. Ya. Nah, di bawah pahamnya ini tokohnya yang pertama itu namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham namanya. Tetapi dia pencetus pemikiran, tapi yang mengembangkan dan yang menyebarkan namanya Jaham bin Safwan. Maka Jaham bin Safwan ini, Jaham itu nama orangnya, ini dibahasnya pada Jahmiyah. Dan dia ini memiliki orang-orang Jahmiyah. Tapi kalau Jaham Safwan sendiri, dia mengatakan Allah itu tidak berhak dinamakan yang sesuatu pun. Kenapa kalau disebut Sami' malaikat makhluk juga Sami'? Disebut Alim, makhluk juga Alim. Jadi kalau kita namakan Allah dengan nama-nama itu, berarti kita menyerupakan Allah makhluk. Jadi semua hujan tetap apa tadi? Tasbih, kan itu hujan mereka semua. Lalu orang Mu'tazilah datang di kelompok yang kedua ini. Ini pengikutnya Wasil bin Atok. Gurunya Wasil bin Atok. Wasil bin Atok ini sebelumnya belajar kepada Hasan al-Basri, seorang tabi'in ini, Hasan al-Basri. Murid dari Ibnu Mas'ud, hidup di Kufah. Wasil Atok ini. Awal dia meninggalkan Masjid bin Atok, dia namakan Mu'tazilah, ketika dia setelah meninggalkan majelis Hasan Basri, ya, maka diistilahkan oleh murid-murid Hasan Basri menyebut ya, Tazalana al-Wasil. Mereka Wasil telah menyendiri dari kita, mengasingkan diri, jadi berpisah dari Masjid Hasan Basri secara terdiri. Nah, itu pengikut Wasil bin Atok, kemudian diteruskan oleh generasi-generasi lain, tokoh-tokoh mereka, Amr bin Ubay, ya, tokoh Mu'tazilah juga. Nah, yang dibantah oleh Imam Darimi. Nah, Darimi ada Bashr Marsi, ini di antara Bashr Marsi, yang ada Amr bin Ubay, kemudian Bashr Marsi namanya, itu tokoh Mu'tazilah, itu dibantah habis-habisan oleh Imam Darimi dalam kitab itu, Nakhd Darimi ada Bashr Marsi. Baik. Nah, jadi kolong-kolong mereka ini orang Mu'tazilah mengimani nama-nama, tapi tidak mau mengimani makna dari nama itu, sifatnya. Kata mereka nama itu tidak serupa, alasan mereka nama itu mutarifah, tidak memiliki makna. Kalau terkena makna nanti subhan mereka Tuhan itu banyak. Ada Tuhan Sami, ada Tuhan Basir, ada Tuhan Karim, ada Tuhan Azim. Itu pemahaman mereka begitu. Akhirnya mereka tidak mau mengimani nama, sifat-sifat Allah, hanya nama saja. Nah, Qullabiyah ini sebetulnya lebih dahulu daripada Asy'ariyah, yaitu mengikut Sa'id bin Qullab. Sa'id bin Qullab ini pemikirannya mengimani semua sifat-sifat Allah kecuali sifat fi'liyah saja. Fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yaitu dengan kehendak Allah. Istiwa pokoknya, al-kalam pokoknya. Tapi kalau sifat zatiyah, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya sifat-sifat Allah yang lainnya, ulu, itu dia meyakini. Tapi dia ingkari sifat istiwa hal ini. Kemudian Maturidiyah lebih antara Qullabiyah dengan Mu'tazilah. Qullabiyah ini lebih ringan sebetulnya dalamnya, lebih dekat ke Ahlussunnah. Tapi mazhab Asy'ariyah dan apa namanya Al-Maturidiyah terakhir ini itu lebih dekat kepada Mu'tazilah. Kalau kullabiyah, dari antara semua madzhab ahli kalam itu yang lebih sederhana itu kullabiyah. Tapi kalau Asy'ariyah dan Maturidi lebih dekat kan Mu'tazilah, karena Maturidi dan Asy'ariyah ini hanya menyimpan 7 sifat saja. Itu di antara kelompok-kelompok dalam memahami. Nah, bantahnya ini akan disebut di sini. Jadi Jahmiyah adalah pengikut Jahmi Sofwan, mereka adalah mengingkari nama dan sifat-sifat secara keseluruhan. Mu'tazilah adalah pengikut Wasi bin Atha yang meninggalkan Mazhab Hasan Basri, dan mereka ini menetapkan nama hanya sekedar lafaz mujarrad, lafaz saja tanpa menetapkan makna dari nama-nama Allah, dan mereka mengingkari semua sifat Allah diingkari oleh mereka. Orang Asy'ariyah dan Maturidiyah dan orang seperti mereka adalah mereka menetapkan nama-nama, semua ditetapkan nama Allah oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi mereka menimani sebagian dan menafikan sebagian lain sifatnya. Tapi kalau nama Allah mereka imani semua, tapi sifat Allah sebagian mereka imani, dan bahkan sebagian besar mereka ingkari. Wa syubhat allati banu 'alaiha jami'a madzahibahum wa syubhat allati banu 'alaiha jami'a madzahibahum. Apa argumentasi syubhat mereka dalam semua mereka itu, apa argumentasinya? Sama. Yaitu al-firar min at-tasybih. Al-firar min tasybihillah. Yaitu semua alasan mereka adalah ingin selamat dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menurut mereka, menurut prasangka mereka, ya, mereka ingin selamat dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena menurut mereka, menetapkan nama bagi orang Jahmiyah atau menetapkan sifat bagi orang Mu'tazilah atau menetapkan sifat-sifat filia dan sifat-sifat yang mereka ingkari dari Asy'ariyah Maturidiyah, menurut mereka bila ditetapkan sifat-sifat itu, kita akan jatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu hujah mereka semua. Sama hujah mereka semua. Alasannya sama. Takut terjatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk, ya, memiliki nama dengan sebagian nama-nama itu. Nah, dan juga makhluk juga memiliki sifat sebagian sifat-sifat itu. Ya, putra, irada, sami, basar, semua. Ya, sifat-sifat itu. Maka mereka fahamkan min al-istirab fil lafzi al-ism wa sifati ma'nahuma. Mereka memahami berarti melazimkan, mengharuskan samanya lafaz dalam penyebutan nama dan sifat itu sama maknanya. Karena sama nama, sama makna, sama hakikat yang mereka pahami, itu menurut mereka. Tadi kan kita sudah sebutkan, nama dan makna bisa sama, tapi bukan kefiah tidak sama, hakikat tidak sama. Ya kan? Yang sama itu makna umum, mendengar. Artinya ya, mendengar suara, mendengar sesuatu yang dapat mengerti. Tetapi bila disebut pendengaran ular, pendengaran manusia, pendengaran ayam, enggak sama. Dan pendengaran semua juga dengar. Karena bila dinisbahkan sifat itu kepada zat tertentu, tadi saya katakan semuanya, mata elang, mata kucing, mata manusia, itu enggak. Udah beda dia. Tapi kalau disebut mata, itu yang tergambar hanya makna umum saja. Tapi mata apa? Gak bisa. Mata apa ini? Mata sapi? Begitu. Ya. Maka oleh sebab itu, makna yang sudah diikat, sudah diidofakan, sama Allah, pendengaran Allah, itu pasti tidak seperti makhluk. Karena disebut pendengaran Allah, dikait dengan sifatnya kepada Allah. Demikian pula setiap sifat yang lain. Tangan kucing, tangan beruk, tangan manusia, sudah dinisbahkan pada zat tertentu, pasti tidak serupa dia jadinya. Nah, itu penjelasannya. Jadi sifat mereka di situ. Karena sama lafaz, menurut mereka mesti sama makna dan hakikat. Maka istirab fi haqiqatihima, menurut mereka itu sama hakikatnya. Ini melazimkan menurut mereka menyerupakan Allah dengan makhluk menurut mereka. Itulah menurut mereka memahami. Berarti itu menyerupakan Allah dengan makhluk dalam pandangan mereka. Nah, dan kemudian untuk wal tazamu hiya ladalil. mereka menempuh untuk cara selamat dari paham menyerupakan tadi dengan dua jalan. Jalan yang pertama, ditakwil. Ditakwil Yesus itu. Istawa, istaula. Atau istiwa, istilah. Gitu. Al-yadu ad-nikmah. Itu mereka takwil. Ya. Mereka takwil lama ada sifat-sifat itu dari zahirnya. Seperti takwil wajah dengan zah. Mentakwilkan aliyah dengan nikmah. Gitu. Yang kedua, imma takwil. Nah ini jalan kedua. Imma takwil makna hadir khusus ilallah. Maksudnya takwil tadi apa? Mereka mengatakan maknanya Allah yang tahu. Kalau pertama tadi mereka menetapkan makna, tapi makna yang takwil. Kalau kedua ini tidak menetapkan makna, Allah wa'alam bimakna. Allah yang tahu maknanya. Begitu aja kata mereka. Mereka mengatakan Allah wa'alam bimuradihim minha. Allah yang tahu dengan maksud dari sifat tersebut. Ma'atikwarim adalah sa'al wahirnya. Dengan itu mereka meyakini bahwa zahirnya tidak dimaksud. Gitu. Nah, di sini takut bagaimana mereka menafikan makna zahir, sedangkan maknanya tidak diketahui. Kan keliru. Kan kita bisa menafikan makna zahir tidak dimaksud kalau kita paham makna zahir yang dinafikan itu. Sekarang maknanya tidak paham, tetapi kok dinafikan? Gimana alasan dinafikan? Ini kan takut. Kalau orang mengatakan Allahu a'lam, dia tidak bisa menafikan. Ya, sama dengan orang mengatakan kamu punya topi enggak? Enggak punya. Yang penting tidak seperti topi kamu. Gimana dia mengatakan dia tidak seperti kamu daripada dia tidak punya topi? Dia mengatakan mas ini enggak diketahui maknanya. Lalu dia menafikan zahir dalam Al-Qur'an. Bagaimana dia menafikan zahirnya enggak dimaksud? Sedangkan dia tidak mengetahui mak. Kalau menafikan zahir berarti dia paham maknanya itu. Itu bentuk apa namanya kalau dalam ilmu penelitian gap pemahaman mereka itu, ketimpangan di dalam pemahaman mereka itu. Kalau ketimpangan takwil tadi begitu, kalau dikatakan apa namanya ditakwil makna takwil, makna takwil itu juga bisa dipahami pasti jika mengatakan makna apa namanya wajah zat, maka kita punya zat. Kalau dia katakan zat Allah tidak seperti zat makhluk lah. Demikian pula dalam sifat Allah tadi wajah tidak seperti wajah makhluk. Memang sama wajah makhluk ini. Beda kan? Wajah beruk atau wajah gerak dengan wajah manusia kan enggak sama. Wajah beda. Walaupun masing-masing punya sifat wajah enggak ada sama. Ini bukan wajah tembok kan gitu. Bukan tembok. Beda-beda. Setiap sifat sesuai dengan zatnya. Kalau zat Allah sempurna ya sesuai tidak seperti zat makhluk sama sekali. Orang yang pertama dikenal mengingkari nama dan sifat itu adalah orang-orang musyrikin dahulu, orang Arab dulu. Musyrikin Arab itu mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Kata Allah dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 30, "Kadzalika arsalnaka bi ummatin qad khalat min qablihha umamun litatlu 'alaihim alladziina auhayna ilaika wa hum yaquluna bi rahman." Demikian kami utus engkau ketengah-tengah umat yang telah berlalu sebelum mereka umat-umat agar engkau bacakan di atas mereka apa yang kami wahyukan kepada engkau dan mereka kafir dengan Rahman. Ar-Rahman. Bukan kafir dengan Allah tapi kafir dengan Rahman. Karena salah satu nama Allah Rahman. Sebab turun ayat ini adalah orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah SAW menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkari. Maka Allah menurunkan wahum yaqulun bi rahman. Mereka kafir dengan Ar-Rahman. Dan disebutkan oleh Mujahid bahwa hal demikian itu terjadi ketika saat perjanjian Hudaybiyah. Ketika penulis ya perjanjian itu ya dalam perdamaian itu yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang musyrikin ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang menulisnya adalah Ali waktu itu. Faqal Quraisy, orang Quraisy berkata, "Amma Rahman fala na'rifu." Ada Rahman kami enggak tahu. Siapa itu Rahman katanya. Dan juga dikatakan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW dalam sujudnya berdoa yaitu menyebutkan ya Rahman ya Rahim. Maka orang musyrikin mengatakan, "Hadza yazmu annahu yad'u wahida." katanya dia memanggil Tuhan yang satu, tapi dia malah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti dia manggil Tuhan banyak ini, kata orang musyrikin. Nah, wa ayyuhal musanna, berarti dia menyeru dua Tuhan ini, Rahman Rahim. Nah, lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Qul huwallahu aw huwar rahman ayyama tad'u falahu asmaul husna." Berdoa kepada Allah atau kepada Zat yang Maha Pengasih Ar-Rahman, ya, manapun yang kamu seru, ya, maka Allah itu punya nama-nama yang Ar-Rahman, yang maksudnya Allah. Ar-Rahim maksudnya Allah. Maka kaidahnya adalah bila asma al-Zat mutaradifa. Apa maksudnya, Ustaz? Penggunaan nama untuk penyebutan Zat Allah itu sinonim. Ar-Rahman Allah juga, Ar-Rahim Allah juga, Al-Ghafur Allah juga, atau Allah juga. Tapi dilalat asma al-ma'an, al-sifat, mutabayina. Kalau makna dari nama-nama tadi itu berbeda-beda. Ar-Rahman arti Maha Pengasih, Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Karim Maha Pemurah, Al-Azim Maha Agung. Ya beda-beda maknanya. Kalau makna. Tapi kalau untuk penunjukan kepada Zat, hanya dimaksud Zat yang satu, yaitu Allah. Begitu pula dengan pembagian tauhid yang selalu dikantar yang selalu diingkari orang. Ya, pembagian tauhid rububiyah enggak sama makna tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah enggak sama makna tauhid asma sifat. Tetapi tauhid asma sifat, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah itu tujuannya untuk kepada siapa? Kepada Allah, bukan tiga Tuhan. Allah itu diesakan dari sisi rububiyahnya, dari uluhiyahnya dan asma sifat. Bukannya bukan zat Allah itu tiga. Ya. Dan juga dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan wa idza qila humus sujud wa idza qila humus sujud lirrahman qalu wa marrahman, apabila dikatakan mereka sujud kepada Rahman, mereka mengatakan siapa itu Ar-Rahman. Maka orang-orang musyrikin adalah pendahulu daripada Jahmiyah, para ahli kalam ini, ya. Setiap orang menafikan apa yang dikatakan Allah tentang dirinya, sifat-sifat Allah atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari nama-nama Allah dan sifatnya, maka ya, memiliki ya, pemahaman yang mirip dengan orang-orang musyrikin tadi, mengingat tentang sifat Allah, nama Allah Ar-Rahman. Baik. Untuk bantahan di sini, bantahan yang pertama adalah bahwa Allah SWT telah menetapkan dirinya nama dan sifat-sifatnya. Dan juga Rasulullah SAW telah menetapkan bagi Allah nama dan sifat-sifat. Maka orang yang mengingkari hal itu dari Allah atau sebagiannya, berarti dia telah mengingkari apa yang Allah tetapkan atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk penentangan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kalau seandainya makna-makna itu adalah membawa tasbih, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskan. Tentu Rasulullah akan menjelaskan. Sahabat juga akan bertanya kalau seandainya ada tasbih di situ. Maka kita katakan bahkan orang-orang musyrikin pun akan bertanya dan mengingkari. Baik. Bentuk yang kedua adalah tidaklah melazimkan, tidak mengharuskan. Ya, sifat ini pada makhluk, ya, sifat-sifat itu ada pada makhluk atau ada makhluk bernama dengan itu dan nama tersebut mengharuskan menyerupakan antara Allah dengan makhluknya, karena Allah SWT memiliki nama-nama yang khusus dan memiliki makhluk nama dan sifat yang sesuai dengan mereka juga. Sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah dan kemuliaan Allah SWT. Ada pun sifat makhluk sesuai dengan kekurangan dan kelemahan mereka. Pakama anna lillahi zatan. Nah ini, sebenarnya Allah punya zat, tidak menyerupai zat makhluk. Maka Allah punya nama dan sifat, tidak menyerupai nama dan sifat makhluk. Maka tadi kaidahnya al-qawlu fi sifat kal-qawlu bi dzat. Mengimani sifat-sifat Allah sama seperti mengimani zat Allah. Bagaimana iman zat Allah? Zat Allah tidak serupa zat makhluk. Allah punya zat, tapi tidak serupa zat makhluk. Demikian pula Allah punya sifat, tidak serupa dengan sifat makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Aliman Haliman. Allah juga menamakan dirinya Aliman Halimah. Dan bahkan menamakan sebagian makhluk juga wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ini kata-kata alim digunakan untuk Ismail. Yani Ishaq, namakan Ishaq. Dan menamakan yang lain yaitu Ismail Haliman. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Ini sifat bagi makhluk. Bapak Sunnah bilang ini anak dari Ibrahim, Ishak disebut dengan Alim, Ismail disebut dengan Halim. Walaisal Alim kal Alim, walal Halim kal Halim. Bukan berarti ya Halim untuk makhluk, ya sama seperti Halim bagi Allah. Namanya sama, tapi hakikat dan kefiannya sangat berbeda. Kesempurnaannya tidak sama. Ini contoh juga disebut sebagai ulama namanya. Cahaya. Ular punya cahaya? Matahari? Lampu listrik? Baik. Lampu lilin? Baik. Masing-masing hakiki enggak? Hakiki. Ini untuk orang mengatakan adanya majas. Tapi sama enggak cahaya ini cahaya matahari? Apa kita katakan, oh enggak, lilin itu enggak hakiki, majas? Semuanya hakikat. Sama semuanya namanya. Cahaya semua namanya. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu, cahaya lilin. Tapi kekuatannya berbeda. Walaupun sama nama. Dan ini sesuatu yang mudah pahami. Sangat mudah dipahami. Enggak sulit. Di makhluk aja memang begitu. Walaupun sama nama, kualitas kesempurnaannya berbeda. Kualitas kesempurnaan berbeda. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lampu, cahaya lilin, semuanya namanya cahaya. Tapi kualitas kesempurnaan cahaya berbeda-beda, enggak sama. Demikian pula dalam segala sifat. Setiap makhluk sifatnya sama. Kucing berjalan, manusia berjalan, sifat apa itu? Sama enggak berjalan kucing, jalan manusia? Ya sama, walaupun sama-sama kucing tidur, manusia tidur, kucing makan, manusia makan, apakah sama? Berbeda polanya semuanya, ya kan? Ayam makan pakai paru, manusia makan pakai, walaupun nama sama-sama. Ingat, tidak ada hal yang sulit sebetulnya, bahwa sifat Allah itu sempurna, tidak seperti sifat makhluk. Kenapa tidak sama? Karena sempurna. Gak akan ada sifat Allah, sifat makhluk yang sempurna. Berarti sudah tidak ada kesamaan. Memang tidak ada kesamaan. Karena Allah itu sempurna, tidak seperti makhluk. Kalau dikatakan Allah di atas aras berarti butuh kepada aras. Itu kan siapa mengatakan Allah itu sempurna? Kok dikatakan butuh? Baik. Kemudian juga disebutkan di sini, walaisal alim kal alim walal halim kal halim. Allah menamakan namanya Sami'an Basiran. Inna Allah kana sami'an basira. Allah sebutkan namanya sami'an basira. Dan juga menamakan sebagian hambanya, makhluknya sami'an basira. Bukan berarti Allah menyerupakan dirinya dengan makhluk. Inna ja'alna insana inna khalaqna insana min nutfatin amsyadin faja'alna sami'an basira. Faja'alnahu sami'an. Kami jadikan manusia itu mendengar dan sama itu sami'an basira. Walaysa sami' kasami', tidaklah sama ya antara pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah, tidak sama pula penglihatan makhluk dengan penglihatan. Dan juga Allah menamakan dirinya Ar-Rauf Ar-Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Santun. Inna Allah bin nasi la Ar-Rauf Ar-Rahim. Semuanya Allah dengan makhluk itu sangat Ar-Rauf dan Rahim. Maha Santun dan Maha Penyayang. Baik. Dan juga Allah menamakan sebagian makhluknya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kan? Nah, faqal walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Siapa yang maksud ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah menyerupakan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Jadi di sini banyak sekali kalimat-kalimat yang sama. Kalau seandainya mereka akan mengatakan ta'wil semua ini, oh kemana ini ta'wil ini? Oh gak boleh namakan makhluk sani, karena Allah sani, lah aku gak namakan. Nah, Di sinilah nampak kualitas bagaimana paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang ngaku-ngaku pahamnya Ahlus Sunnah berbeda dengan orang yang benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik. Demikian pula Allah menyebabkan dirinya dengan ya ibadah umumnya tidak. Dan juga Allah menyebabkan sifat-sifat diri dengan semua sifat. Dan juga Allah menamakan sifat makhluk dengan nama yang sama. Seperti Allah sebutkan, walaihaitu nabi syaih min ilmihi. Yang mereka tidak akan mampu sedikit pun menguasai meliputi ilmunya Allah. Allah menyebabkan diri dengan ilmu. Allah juga memberikan sifat ilmu kepada hambanya. Wa ma utitu min ilmi ila qalilan. Tidak diberikan kalian ilmu kecuali sedikit. Dan juga Allah katakan, wakau kaku lidi ilmin alimun. Di setiap di atas orang berilmu, ada orang yang lebih berilmu lagi. Allah menyebutkan makhluk punya ilmu, tapi Allah juga punya sifat ilmu. Apakah sama ilmu Allah sebagai makhluk? Tidak. Nah, gampang kan contoh-contohnya langsung dari Al-Quran sekali. Baik. Jika firman Allah, waqala alladziina utul ilma, berkata Allah memberi ilmu. Dan Allah juga menyifatkan dirinya memiliki kuwah. Maha kuwah. Baik. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah itu maha kuat, maha perkasa. Inna Allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah itu yang zat maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan dan ya, kekuatan yang sempurna. Baik. Dan juga Allah mensifatkan dengan sifat kuat tadi makhluknya. Allah alladzi khalaqakum min dha'fin. Allah telah menciptakan dari kondisi lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kalian lemah diberi kekuatan. Ini makhluk juga punya. Tadi kita katakan manusia punya tenaga enggak? Baik, semut punya tenaga enggak? Gajah? Lalu? Sama enggak tenaganya? Atau akan dikatakan kalau tenaga semut itu majaz? Karena lemah? Enggak, semuanya hakikat. Buktinya semut punya tenaga, bisa bikin rumah dari tanah besar, malah besar itu bangunan dibuat oleh semut. Bisa ngangkut juga, sesuai kapasitas kekuatannya. Gajah juga demikian. Nah, Allah juga menyebabkan makhluk dengan kekuatan. Allah juga maha kuat. Nah, jadi tidak seperti jelas bahwa kekuatan Allah tidak seperti kekuatan makhluk, karena kekuatan Allah maha sempurna. Baik. Kemudian ada lain ini. Dan sudah diketahui bahwa nama-nama Allah disifat-sifatnya khusus milik Allah dan sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Nama-nama makhluk dan sifat-sifat mereka khusus bagi makhluk sendiri sesuai dengan kondisi, sifat, dan kelemahan makhluk itu sendiri. Maka tidak melazimkan istirahat fil isim wal makna istirahat fil hakikat. Tidak mengharuskan sama nama dan makna berarti sama hakikat. Itulah disebut dalam kaidah lain oleh para ulama kita. Tamasul fil asma. Tamasul musamma, tamasul fil asma, lazam tamasul fil musamma. Al-ittifaq fil asma, la yalzamu tamasul musamma. Al-ittifaq fil asma, la yalzamu tamasul musamma. Kesamaan nama tidak mengharuskan sama bentuk orang yang punya nama. Kan ya begitu. Kesamaan nama bukan berarti harus sama pula bentuk orang yang diberi atau zat yang diberi nama itu. Maka kita sebutkan banyak orang nama sama nama sifatnya tapi berbeda hakikat dan kualitasnya berbeda. Jadi karena wadalil yang ada termasuk bainal musamaini wal mausufain, karena tidak adanya kesamaan antara yang memiliki nama tadi atau yang memiliki dua sifat. Wa hadza dhan wa alhamdulillah. Ini sangat jelas sebetulnya. Ada enggak masalahnya di sini? Ragu enggak kita? Ada ragu. Gampang kok, contoh juga banyak di makhluk juga. sama nama, sama nama sifatnya. Tidak ada yang sama juga bentuknya. Memang ketika si A bernama si Ahmad, si B bernama si Ahmad, memang sama bentuknya. Tidak akan sama. Masing-masing punya sifat tersendiri-sendiri. Namun Allah ketika sama nama, bukan berarti sama pula sifat hakikat Allah itu. Hakikat sifat Allah seperti sifat, tidak sama. Hanya sama nama saja. Kenapa tidak dibedakan namanya? Kalau dibedakan namanya, tidak akan sampai pesan. Bagaimana menyampaikan menerangkan kepada nama Allah? Kalau disebut nama sifat Allah berbeda dengan nama-nama sifat yang ada. Kemudian, nah itu bantahan yang kedua. Yang ketiga adalah, sesuatu yang tidak memiliki sifat yang sempurna, tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Sesuatu yang tidak ada zat yang tidak memiliki sempurna, tidak layak menjadi Tuhan atau sesembahan. Karena itu Nabi Ibrahim, nah ini ingkaran, kenapa disebut ini? Ketika orang tadi mengingkari Allah tidak punya sifat seperti paham Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Allah tidak punya sifat, berarti Allah itu kurang dong. Makanya Nabi Ibrahim menyebutkan kekurangan sesembahan orang musyrikin, apa katanya? Lima ta'udu mala yasma'u wa la yusir. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak pula melihat? Kalau seandainya Allah tidak melihat dan tidak mendengar, tentu orang musyrikin bisa balik kepada Nabi Ibrahim. Kalau Tuhan kamu juga tidak mendengar, tidak melihat. Sama Tuhan kita kan begitu. Kalau orang mengingkari sifat-sifat demikian pula Allah membantah tentang orang-orang menyembah Injil. Bani Israel menyembah Injil. Injil itu anak sapi. Alam yarawan naulaikalimuhum walayhim sabila. Tidakkah mereka melihat bahwasanya dia tidak bisa berbicara kepada mereka dan tidak pula beri jalan, memberi petunjuk kepada mereka tentang jalannya. Ya, tidak bisa menunjuki jalan untuk mereka. Tidak bisa bicara, tidak pula bisa menunjuki jalan untuk mereka. Ini menunjukkan kelemahan Tuhan mereka itu. Berarti Allah adalah maha pemberi petunjuk dan juga berbicara. Bantahan yang keempat. Penetapan sifat yang sempurna dan menafikan lawan dari sifat itu, kalau Allah maha mendengar, berarti Allah itu tidak. Itu menafikan lawannya. Karena kalau Allah menetapkan sifat, berarti lawan itu dinafikan. Semuanya Allah maha hidup. Allah la yamut wala al-hayy alladhi la yamut. Hidup tidak akan pernah mati. Kemudian jika Allah menafikan, maka ditetapkan lawan yang sempurnanya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sesuatu pun mirip. Berarti Allah itu maha sempurna. Ya. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tiba-tiba tidak pula. Berarti Allah itu maha sempurna kekuasaannya. Maha hidup. Maka di awal Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Allah yang maha hidup lagi maha mengatur. Dalam mengatur ini Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk nih. Manusia kerja terus ngantuk. Kesempurnaan Allah, kehidupan Allah, Allah hidup tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Maka Allah tafsirkan al-hayy la ta'khudhu sinatun wala naum. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Padahal tidak salah sifat. Ya, sesuatu yang tidak punya sifat, imma itu ma'dum. Imma tidak ada. Nah, wa imma naqisun, imma kurang. Dia tidak punya sifat, ini imma tidak ada atau tidak kurang. Ya. Wallahu ta'ala munazzahun 'an dzalik. Allah maha suci dari itu. Kalau Allah mengatakan, kalau ada orang mengatakan begini, Allah la fawq wa la tahta wa la, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Kalau ditanya, coba sebutkan sesuatu kamu tidak punya. Kalau ditanya si Ahmad tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, ya, tidak ada. Ya, tidak ada berarti. Maka orang yang mengingkari sifat-sifat Allah sama dengan mengatakan Allah itu tidak. Begitu jadinya. Karena sesuatu yang ada pasti mempunyai sih. Kalau ada orang bertanya, kamu punya mobil enggak? punya, tapi nggak punya pintu, nggak ada rodanya, nggak ada bannya, nggak ada tempat duduknya, nggak ada lampunya, nggak ada mesinnya, nggak punya, ambil kamu begitu. Karena sesuatu yang ada pasti punya sifat. Ini masih sifat yang kurang. Yang kelima adalah mentakwil sifat-sifat dari yang zahir itu yang tidak ada dalil atasnya, ini adalah pendapat yang batil. Dan juga mentakwil tadi maknanya itu adalah mengatakan maknanya tidak diketahui. Ini berarti Allah berbicara dalam Al-Qur'an ini sesuatu yang kita tidak namakan. Berarti Allah berbicara kepada kita dalam Al-Qur'an yang kita yang maknanya tidak diketahui. Lalu apa faedah dari Allah bicara kepada kita? Kalau tidak akan dipahami. Tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk apa? Betul? Petunjuk. Sekarang ada dalamnya perlu dengan ayat tidak bisa dipahami. Berarti Al-Qur'an itu kurang bukan kita petunjuk jadinya. Bukan jalan untuk mengenal Allah jadinya. Padahal Allah mengenalkan dirinya kepada makhluk dalam mengenai dalam Al-Qur'an. Sekarang ayat itu dianggap tidak tahu maknanya. Lalu gimana cara mengenal Allah bagi ini sekarang? Maka hakikatnya orang yang mentakwil atau mentakwil ini menghambat orang untuk mengenal Allah. Baik. Kemudian, ya, berarti Allah bicara kepada kita orang-orang sesuatu yang tahu maknanya. Kalau ini mantan untuk orang takwil. Ma'anna amarna an nadu'ahu bi'asmi. Padahal Allah menyuruh kita untuk menyerunya dengan nama-nama Allah tadi. Berarti kan punya makna. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama, maka seru Allah dengan nama yang indah itu. Baik. Bagaimana kita menyerunya yang kita tidak paham maknanya? Wa amara kita berkurang itu juga Allah menyuruh kita untuk merenungi dan memahami Al-Quran. Bagaimana kita akan memahami sesuatu yang kita tidak paham maknanya? Fatabayyana min hadza annahu la budda min isbati asma'il husna. Dari sini jelas bahwa kita harus mengimani, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, bukan diserupakan dengan makhluk. Ma'ana fi musyabah makhlukin, ya, bukan diserupakan dengan makhluk. Sebenarnya Allah sebutkan firman-Nya, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang serupa atau mirip Allah, ya, atau Allah tidak mirip sesuatu pun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Allah menafikan dari dirinya mumatsalatul asya', menyerupai sesuatu. Dinafikan, tidak ada yang mirip, tidak ada yang serupa. Dan Allah menetapkan bagi dirinya sifat as-sama' wal basar, bahwa Allah mendengar dan maka ini menunjukkan bahwa menetapkan sifat tidak melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah sendiri menetapkan sifat itu bagi dirinya. Berarti tidak melazimkan menetapkan sifat itu yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Walau juga isbat sifat ma'ana bin Allah. Dan juga ayat ini menunjukkan tentang wajib yang menyatakan sifat dan menafikan tasbih, yaitu menafikan Allah tidak serupa dengan, yaitu mengatakan bahwa sifat Allah tidak seperti sifat, bersamaan dengan mengimani Allah memiliki sifat itu. Allah memiliki sifat tapi tidak serupa dengan hakikatnya yang sifat ma. Inilah makna perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menafikan dan isbat. Ya, asma sifat itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Ini ringkasan ini. Yaitu itsbat bila tamtsil, mengimani menetapkan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih tanpa dipahami dia hakikatnya seperti sifat enggak boleh diserupakan. Wa tanzihun bila ta'til, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, jangan sampai menafikan mengingkari sifat itu. Allah tidak serupa dengan makhluk, dan alasan itu mengatakan Allah tidak punya sifat. Bukan demikian. Allah punya sifat, tidak, hakikatnya tidak seperti sifat makhluk. Itulah faedahnya. Itsbatun bila tamtsil, ini faedah ini. Ya, ringkasan. Tanzihun bila ta'til, penetapan sifat tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk, tanpa mengingkari sifat-sifat Allah. Allah. Lari kasar teman kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Apa? Allah alam baiknya saya. Ada memang inna Allah wal musa'ir. Saya tidak ingat hadis ini sekarang. Memang ada ungkap Allah yang menentukan harga. Allah menentukan semua yang ada di bumi ini, ya. Tapi menaikkan harga Allah wal musa'ir. Apakah nanti nama Allah tidak? Itu ada awal hadisnya sebetulnya. Ya. Baik. Tidak boleh. Ar-Rahman tidak boleh. Itu di antara yang disebutkan oleh kita pernah membahas di sini perbedaan antara nama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Bahwa Ar-Rahman tidak boleh disifatkan makhluk dengannya. Tapi Ar-Rahim, iya. Baik. Sudah yang lainnya? Kenapa yang jadi pertanyaan? Bagaimana contoh pendidikan yang diterapkan pada anak-anak pada usia 3 tahun mungkin untuk mengenalkannya Tuhan sejak ini? Ya, contoh pernah kita dengarkan. Siapakah Tuhanmu? Allah. Berapa Tuhanmu? Maha Esa. Itu kan siapa? Nabi Muhammad. Di mana lahir Nabimu? Ya kan? Berapa umur Nabimu? Jadi awal dia ajarkan dari awal. Ya, di mana Tuhanmu? Siapa-siapa nama Tuhan. Kalau kita minta kepada Allah, kita minta, ya, bolehkah kita meminta kepada selain Allah, meminta kepada berhala sama, itu di awal-awal diajarkan dalam bentuk pertanyaan. Apakah makna nama Allah Ar-Rahman? Apakah makna nama Allah Ar-Rahim? Apa nama nama Allah Al-Karim? Itu bisa saja dimulai. Dikenakan Nabi-Nabi, siapakah nama-nama Nabi? Siapakah Nabi yang pertama? Nabi yang terakhir? Ustaz, izinkan bertanya, saya pernah membaca mengenai mutakallimin. Dan tolong diluruskan ini pemahaman saya mengenai para mutakallimin. Para mutakallimin itu menggunakan metode mantik yang menghasilkan kekeliruan dan hasilnya tidak benar yang berdasarkan pengambilan dalil melalui premis-premis. Serta mereka mutakallimin ini telah menjadikan akal sebagai dasar membahas persoalan apapun tentang keimanan. Yang dengan akal tersebut menjadikan asas berkurang akibat jadi pentakwilan terhadap ayat Al-Quran. Sedangkan akal apa maksudnya? Sebatas pemahamannya saja. Akal tidak berhak memutuskan mana atau tidak memaknanya. Apakah pemikiran dan metode mereka sama dengan Jabariyah Mu'tazilah yang muncul pembahasan tentang qada al-qadar? Baik, kalau Mu'tazilah itu pemahamannya tentang qada al-qadar juga. Di sini mereka berat sebelah dalam memahami dalil-dalil tentang qada al-qadar ini. Mereka hanya mengambil separuh dari dalil bahwa Allah tidak menzalimi hambanya. Menurut mereka kalau Allah telah mentakdirkan perbuatan maksiat atas hambanya, berarti Allah zalim. Gitu. Itu di antara syubhat mereka. Jadi orang mutakallimin asal madzhab mereka juga masuk dalam pembahasan qadar juga masuk. Baik, demikian pertanyaan yang masuk. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis kita dengan doa kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih. Syabbana ila anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.